Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak hadirin jemaah masjid Baitul Haq yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di masjid Baitul Haq ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, kami selaku takmir masjid Baitul Haq mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagian khusus pada Syekh Abdul Lawan bin Ahmad Al-Masajan Kedulku. Hadirin yang kami hormati, pada malam hari ini rencananya akan ada dua berceramah, yaitu Syekh Abdul Al-Qiryani dan Syekh Abdul Wani Al-Ahmad. Namun Syekh Abdullah Al-Qiryani pada malam hari ini tidak bisa hadir karena masih menyelesaikan pengajaran di suatu waktu. Jadi malam ini akan diisi oleh Syekh Abdul Wani Al-Ahmad. Setelah ini kemudian kita beri salat isya, kemudian kita makan malam dulu, kemudian dilanjut lagi oleh Syekh Abdul Wani Al-Ahmad. Hadirin yang kami hormati, marilah kita ini ceramah agama yang akan disampaikan oleh Syekh Abdul Wani Al-Ahmad yang dibantu oleh Ustaz Fadli. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. آمن الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ عبد الغني الأحمدي حفظه الله ومولاي ceramahnya, yaitu dengan mengucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, meminta pertolongan kepadanya, meminta pengampunan kepadanya, dan juga meminta perlindungan dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan juga dari kejelekan amalan-amalan kita. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya hidayah, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala telah sesatkan, maka tidak ada seorang yang mampu untuk memberikan kepadanya hidayah. Kemudian dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika, aku mempersaksikan bahwa tiada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan tiada sekutu untuknya, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan juga rasulnya, tidak ada nabi setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai segenap, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, wahai segenap kaum mukminin, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka hendaknya kalian tidaklah wafat ataupun meninggal kecuali kalian dalam keadaan berislam. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai segenap kalangan manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu dan menciptakan dari jiwa yang satu itu pasangannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dari pernikahan tersebut menyebarkan anak keturunannya dari kalangan laki-laki dan juga perempuan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, kemudian hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalian dengannya meminta kepadanya dan juga hubungan silaturahmi. Innallaha kana 'alaikum raqiba, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas kalian memperhatikan. Fa inna asdaqal i'lamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya sebaik-baik atau sejujur-jujurnya kalimat adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna syarrul umuri muhdatsatuha, dan sesungguhnya sebaik sejelek-jelek perkara adalah yang perkara-perkara baru, dan setiap perkara baru adalah bid'ah atau adalah yang dikenakan bid'ah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan, dan setiap kesesatan adalah dalam neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan juga kaum dari kalangan muslimin dan juga muslimat dari bid'ah, kesesatan, dan juga neraka jahannam. أيها الإخوة، لقد يسر الله عز وجل لنا زيارة إخواننا في هذه المنطقة الطيبة من بلاد الإسلام والمسلمين. وهي صدرك سكريا، الله سبحانه وتعالى telah mudahkan kepada kita untuk menziarahi suatu negeri dari negeri-negeri kaum muslimin. فما أعظم هذه النعمة التي من الله عز وجل بها علينا. Dan betapa agungnya, betapa besarnya kenikmatan ini yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita. اجتمعنا هذه الليلة من غير حسب ولا نسب بيننا. Kita berkumpul pada malam ini tanpa adanya hubungan persaudaraan dan juga hubungan kekeluargaan. جمعتنا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Yang mengumpulkan kita adalah satu kalimat, yaitu kalimat لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي ألف بين قلوبنا؟ هذا من المشرق وهذا من المغرب وهذا من الشمال وهذا من الجنوب إلا هذه الكلمة الطيبة المباركة. Apa yang mengumpulkan kita dalam malam ini kecuali karena dari kecuali mana? Apa yang mengumpulkan kita yang ini dari sebelah barat dan ini dari sebelah timur, yang di sana dari sebelah utara, yang di sana dari sebelah selatan, kecuali karena kalimat yang baik ini. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأرواح جنود مجندة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبدة أرواح itu adalah bagaikan pasukan yang mengumpul. ما تعرف منها ائتلف. Apabila mereka saling mengetahui maka mereka akan saling berkumpul. وما تناكر منها اختلف. Dan apabila mereka itu saling tidak mengetahui maka mereka akan berselisih. يعرف بيننا الإسلام. Yang memperkenalkan antara kita adalah keislaman. Fa idza laqituka fi at-tariq radattu 'alayka as-salamu 'alaykum wa rahmatullah, fa tarud 'alayya. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Dan apabila aku bertemu denganmu di satu jalan, maka aku akan mengucapkan kepadamu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian engkau akan membalasnya dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذه الكلمة لوحدها تدخل المحبة في القلوب والأنفة في القلوب أيضا. Kalimat ini, yaitu satu kalimat ini, yaitu kalimat salam tadi, akan memasukkan dalam jiwa-jiwa kita kecintaan, dan juga akan memasukkan dalam jiwa-jiwa kita persatuan. Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wallazi nafsi biyadih, la tu'minu hatta tahabbu. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, demi jiwaku yang di tangannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه بينكم تحاببتم؟ Hendakkah kalian akan memberikan kalian suatu kalimat atau suatu berita apabila kalian melaksanakannya maka kalian akan saling cinta mencintai antara kalian. أحشوا السلام بينكم. Sebarkanlah kalimat salam antara kalian. فسبحان الله ما أعظم هذا الدين. Maha suci Allah, betapa besar, betapa agung agama ini. الذي جمع بين أهل المشرق والمغرب تحت راية واحدة. Yang mengumpulkan manusia dari barat dan dari timur di atas satu bendera. وأنا أخرج من بيتي وتحلق بي الطائرة في أجواء السماء أحس بأنني سأزور إخواني وكأنهم من أبناء جلدتي وكأنهم من أبي وأمي. Aku keluar dari rumahku, kemudian aku menaiki pesawat yang aku dengannya mengharapkan menziarahi saudara-saudaraku. Takkan akan aku merasa mereka adalah dari anak-anak bangsa kami, dan takkan akan mereka adalah dari anak keturunan ibu dan bapak kami. Yaqulu li ahli ila ayn? Qultu ila baldatin islamiyah, fali hunalika ikhwatun a'za. Dikatakan kepadaku, atau keluargaku berkata kepadaku, hendak pergi ke mana engkau? Aku mengucapkan kepada mereka, kepada satu negeri keislaman, yang di sana ada saudara-saudaraku yang mulia. Fantalaqtu fi farhatin wa fi sururin la ya'lamu bihi illa Allah. Kemudian aku pun melakukan perjalanan dengan ketenangan dan juga kebahagiaan yang tidak ada yang mengetahui ketenangan tersebut dan kebahagiaan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Li'azura baladin min biladil Islam lahu 'alaqah bi baladi qadimatun jidda. Untuk aku menziarahi suatu negeri dari negeri Islam yang di mana negeri tersebut memiliki hubungan dengan negeriku di zaman dahulu kala. Falillahi hamdu 'azza wa jalla 'ala hadhihi minna. Maka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala pujian terhadap nikmat ini. Yajib an nafrah ayyuhal ikhwa bihadha alkhair wa bihadhihi an-ni'mah allati manna Allah 'azza wa jalla biha 'alaina. Tentunya wajib untuk kita senang dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan ini yang di mana Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita. Nastami'u al-lailah fi baitin min buyutillah tabaraka wa taala. Kita berkumpul pada malam hari ini di satu rumah dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Linatadarasa kitab Allah wa sunnah Rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Untuk kita mempelajari kitab Allah dan juga sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hadhihi al-majalis ayuha al-ikhwah hiya majalis thayyibah wa majalis mubarakah. Majlis ini wahai saudaraku adalah majlis yang baik dan juga majlis yang berbarakah. Bal hiya rawdah min riyadil jannah. Bahkan itu adalah suatu kebun, satu taman dari taman-taman surga. Rawi at-Tirmidzi fil Jami' min hadits Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala idza marartum bi riyadil jannah fartau. قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة قال حلق الذكر. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian telah melewati hilaqatul dzikr yaitu majlis dzikir, maka pertaruh. Jika kalian telah melewati kebun-kebun dari kebun surga, tertawa. Jika marah juga berjalan, tertawa. Jika marah juga berjalan, tertawa. Maka hendaknya kalian tidak ketahilah. Qila ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, dikatakan kepada Rasulullah, apakah kebun surga tersebut? Qala hilaqatul dzikr, majlis dzikir. وخرج صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم على أصحابه. Kemudian pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada sahabatnya. فوجدهم جلوسا يذكرون الله. Maka beliau mendapati para sahabatnya itu duduk-duduk mengingat Allah atau berzikir kepada Allah. ويذكرون ما من الله به عليهم من نعمة الإسلام. Dan juga mereka itu mengingat-ingat tentang kalimatan-kalimatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka dari keislamannya. Faqala lahum sallallahu alaihi wa sallam, "Man alladhi ajlasakum?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam berkata kepada mereka, "Apa yang membuat kalian duduk?" Qalu jalasna nadhkurullah ya Rasulullah. Mereka menjawab, "Kami duduk mengingat Allah atau berzikir kepada Allah wahai Rasulullah." قال صلى الله عليه وآله وسلم الله ما أجلسكم إلا ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرده جميع الله كلام يأجده كثير كرنا إيكو قالوا والله ما أجلسنا إلا ذات يا رسول الله مالك من جاب جميع الله كم كده أجده كثير كرنا فالكرة تثبت وهي رسول الله قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ketahuilah aku ini tidaklah menanyakan kalian tentang perkara tersebut karena menuduh kalian. أنا لم أطلب منكم اليمين لأنني أتهمكم. Aku tidaklah meminta kalian untuk bersumpah karena aku itu menuduh kalian. ولكنه أتاني جبريل يقول لي إن الله يباهي بكم الملائكة. Melainkan karena Jibril mendatangiku, kemudian dia berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbangga-bangga dengan kalian kepada malaikatnya. Wal hadits rawahu Muslim fi sahihi. Dan hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Fa ta'ammal ayyuhal muslim, idza jalasta fi halqatin ilmiyah, Allah yubahi bika al malaikatu fis samaa. Maka perhatikan wahai segenap muslim, kaum muslim, apabila kalian itu duduk dalam majelis ilmu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbangga-bangga kalian dengan malaikatnya di langit itu. Yubahi bika malaika wa man an hatta yubahi bika malaika. Para malaikat itu. Naam. Apa tadi? Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian kepada malaikat, dan siapakah engkau sampai Allah membanggakan kalian kepada para malaikatnya? أنت عاصي والله عز وجل مع هذا يباهي بك الملائكة إذا جلست في حلقة علم. Ya Allah, engkau kecuali orang bermaksiat, tetapi dengan perkara tersebut Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian kepada malaikatnya karena majelis ilmu. من هم هؤلاء الملائكة؟ Siapakah malaikat ini؟ هل يعصون الله؟ Apakah mereka bermaksiat kepada Allah؟ هل سمعت أن ملكا عصى الله؟ Apakah kamu pernah mendengar bahwa seorang malaikat bermaksiat kepada Allah؟ حاشا وكلا. Sekali tidak. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Maka para malaikat itu, mereka itu tidak bermaksiat kepada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka, dan mereka mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Fa idza jalasna nahnu al-'usa fi majlis Allah yubahi bina al-malaika. Dan apabila kita duduk di satu majlis ilmu wahai orang yang bermaksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan kita pada para malaikatnya. يقول الله يا ملائكتي انظروا الى عبادي يذكرونني ويمجدونني ويقدسونني. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikatnya, perhatikan kepada hamba-hambaku, mereka itu duduk berzikir kepada Allah, mereka menyebutku, mensucikanku, dan juga memuliakanku. فهذه مجالس ينبغي ان نحافظ عليها. Maka seperti majelis-majelis ini adalah hendaknya kita selalu menjaganya. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. Datang dalam sahih Bukhari yang diriwayatkan sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala inna lillahi malaikatan sayyara, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling. Allah azza wa jalla lahu malaika la ya'lamu 'adadahum illa hu. Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah. Minal malaikati man kallafahumullahu bi inzalil wahyi. Dari kalangan malaikat itu ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan tugas kepadanya untuk menurunkan wahyu. Wa minal malaikati man kallafahumullahu bi inzalil matar. Dan di antara kalangan malaikat itu ada yang Allah Subhanahu wa taala bertugaskan untuknya agar dia menurunkan hujan. Wa minal malaikati man kallafahumullahu 'azza wa jalla biqabdhil arwah. Dan di antara kalangan malaikat ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan tugas untuk dia mencabut arwah. Wa minal malaikati man kallafahumullahu 'azza wa jalla bil jannah. Dan di antara kalangan malaikat ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan tugas untuk dia menjaga surga. Wa minal malaikati man kallafahumullahu 'azza wa jalla bin nar. Dan di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan tugas untuk neraka. Wa minal malaikati man kallafahumullahu bihamli al-'arsy. Dan di antara kalangan malaikat ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan tugas untuk mengangkat 'arsy-Nya. Wa minal malaika man kallafahumullahu bil ba'ts 'an majalis al-'ilm. Dan di antara kalangan malaikat ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan tugas untuk mereka mencari majelis-majelis zikir, majelis ilmu. Fatakhayyal ayyuhal muslim wa anta huna wal malaika tatur sayyara yabhathuna 'an hilaqil 'ilm. Maka perhatikanlah, hayalkanlah wahai seorang muslim, engkau duduk di tempat ini sedangkan malaikat itu berkeliling mencari majelis zikir. فإذا وجد الملائكة مجلس علم نادى بعضهم بعضا تعالوا. Apabila sebagian malaikat itu mendapatkan majlis ilmu, maka yang sebagian tersebut memanggil bagian yang lainnya, kemarilah. هلموا إلى حاجتكم. Kemarilah kalian dan bersegeralah untuk mendatangkan atau mendapatkan hajatnya kalian. فيجتمع الملائكة فيحفون الجلسة بأجنحتهم إلى السماء. Kemudian datanglah para malaikat tersebut, kemudian mereka itu akan menaungi majlis tersebut sampai ke atas langit dengan sayap-sayap mereka sampai ke atas langit. Fayas'aluhum Allah taala wa huwa a'lam. Kaifa wajadtum 'ibadi? Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun bertanya kepada mereka sedangkan Allah mengetahui perkara tersebut. Apa yang kalian dapatkan kepada hamba-hambaku? Wallahu 'azza wa jalla ya'lam madza naf'al. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita lakukan. لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. الله سبحانه وتعالى tidak terluputi sekecil apapun yang ada dalam langit dan juga bumi. فيقول الملائكة يا رب وجدناهم يسبحونك ويمجدونك ويعظمونك ويقدسونك. Kemudian para malaikat itu berkata atau menjawab Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabb kami, kami mendapati mereka itu yusabbihuna, mensucikanmu, memujimu, dan juga mengagungkanmu. Anta al-an fi majlis ma alladhi ja'a bik. Alladhi ja'a bika huwa min ajli Allah. Sekarang engkau di satu majlis, apa yang menyebabkan kalian datang ke majlis tersebut? Yang menyebabkan kalian datang adalah karena Allah. Mada turidu min julusika huna? Apa yang engkau harapkan dengan engkau duduk di sini? Turidu wajah Allah. Engkau mengharapkan wajahnya Allah. Turidu al-jannah. Engkau mengharapkan surga. Turidu an yuba'idaka Allah minan nar. Engkau mengharapkan dengan perkara tersebut agar Allah menjauhkanmu dari neraka. Kaifa wajadtum 'ibadi? Bagaimana kalian mendapatkan hamba-hambaku? Qalu wajadnahum yusabbihuna wa yumajjiduna wa yu'azzimuna wa yuqaddisuna. Mereka menjawab kami mendapati mereka itu mensucikanmu, mengagungkanmu, memujimu, dan juga mensucikanmu. Fayaqulu Allah taala, wa hal ra'awni? Kemudian Allah pun Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, apakah mereka telah melihatku? Ai hal ra'awni hatta yumajjiduni hadha at-tamjid? Yaitu, apakah mereka telah melihatku sehingga mereka itu memujiku dengan pujian seperti itu? Qala yaqulu la, wallahi ma ra'aw. Kemudian para malaikat itu menjawabnya, tidak, mereka sungguh tidak pernah melihatmu. قال وكيف لو رأوني؟ Kemudian Allah berkata, bagaimana apabila mereka telah melihatku? Yani kaifa sayfa'aluna law ra'awni? Yaitu apa yang akan mereka laksanakan atau kerjakan apabila mereka telah melihatku? Qala yaquluna law annahum ra'awka kanu ashaddaka tamhida wa ashaddaka tasbiha wa ashaddaka ta'zima. Mereka menjawab, seandainya mereka telah melihatmu, wahai Allah, maka mereka akan lebih mensucikanmu, lebih memujimu. Fayaqulullah azza wa jalla, "Mada yas'aluni?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Apa yang mereka minta kepadaku?" Fayaquluni yas'alunaka al-jannah. Kemudian mereka menjawab, mereka itu meminta kepadamu surga. Fayaqulullah azza wa jalla, "Wa ra'awa?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Apakah mereka telah melihatnya?" Qala yaqulun la, wallahi ma ra'awa. Kemudian mereka menjawab, demi Allah tidak, mereka tidaklah melihatnya. Qala wa kaifa law ra'awa? Bagaimana? Allah berkata, bagaimana seandainya mereka telah melihatnya, yaitu surga? Qala yaqulun law annahum ra'awa kanu ashadda laha tam'an wa ashadda laka tamjidan wa tasbihan wa ta'zima. Mereka menjawab, seandainya mereka itu melihat surgamu, maka mereka akan sangatlah tamak terhadap surga tersebut dan akan sangat memujimu dan juga mensucikanmu. Qala wa mimma yastajirunani? Kemudian Allah berkata, dan dari perkara apa mereka itu meminta perlindungan dariku? Qala yaqulun yastajiruna bik min an-nar. Mereka berkata bahwa mereka itu meminta perlindungan kepadamu dari neraka. Fa yaqulu Allah ta'ala wa hal ra'awa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, apakah mereka telah melihatnya? Fayaqul, la wallahi ma ra'awa. Kemudian para malaikat tersebut menjawab, demi Allah tidak, mereka tidak pernah melihatnya. Fayaqul Allah wa ra'awa. Kemudian Allah mengatakan, apakah mereka telah melihatnya? Qala yaquluna la wallahi ma ra'awa. Mereka menjawab, demi Allah, mereka tidak melihatnya. Qala wa kaifa law ra'awa. Kemudian Allah berkata, bagaimana apabila mereka telah melihatnya? Qalu yaquluna sayakununa ashadda minha khawfa wa ashadda laka tamjidan wa tasbihan wa ta'zima. Mereka berkata, seandainya mereka telah melihatnya, maka mereka akan sangat takut darinya dan akan semakin besar pujiannya kepadamu dan juga pensuciannya dan juga na'am pensuciannya. Fayaqul Allah azza wa jalla ya'lamu anni qad ghafartu lahum. Maka ketahuilah bahwa aku telah mengampuni untuk mereka. Fayaqul ahadul malaika, ya rab inna fihim fulan ma ja'a min ajli dhalik. Kemudian salah seorang dari malaikat tersebut berkata kepada Allah, wahai rab, sesungguhnya di antara malaikat itu ada seseorang, mereka itu datang bukan karena mengharapkan ilmu. Wa inna ma ja'a li haja. Mereka itu datang hanya karena suatu kebutuhan. فبعض الناس يحضر في مجالس العلم ما هو لشيء إنما لحاجة. Sebagian manusia ada mereka hadir dalam majelis ilmu bukan karena mendapatkan ilmu melainkan karena kebutuhannya. فيقول الله تعالى وله قد غفر. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, untungnya aku telah ampuni. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. Mereka adalah satu kaum yang mereka itu tidak diperugikan oleh orang-orang yang duduk bersama mereka. هذه مجالس طيبة أيها المسلمون. Maka ini adalah suatu majlis yang baik, wahai segenap kaum muslimin. هذه مجالس مباركة. Ini adalah majlis yang berbarakah. لا يبتعد عنها إلا مغفل. Tidak ada satu orang yang menjauh darinya kecuali orang itu adalah orang yang lalai. ولا يبتعد عنها إلا جاهل. Dan tidak ada satu orang yang menjauh dari majlis tersebut kecuali orang itu adalah orang bodoh. قال الله عز وجل فما لهم عن التذكرة معرضون. Allah Subhanahu wa taala berkata, mengapa mereka itu dari peringatan berpaling? Ka'annahum humurun mustanfira. Bagaikan mereka itu, atau seakan-akan mereka itu adalah himar yang lari. Syabba Allah Azza wa Jalla man yabta'idun 'an adh-dhikr wa yanfurun minhu bil humur wal humuru jam'u himar. Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan orang yang lari dan menjauh dari zikir tersebut bagaikan humur, dan humur adalah jamak dari keledai. Allati tahrubu min al-asad. Yang dia itu lari dari harimau. Qala Allah azza wa jalla farrat min qaswara. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa dia itu lari dari singa. وقسورة اسم من أسماء الأسد. Dan Qaswara adalah satu nama dari nama-nama singa. فتأمل هذا وفقك الله. Maka perhatikanlah ini, semoga Allah memberikan taufiq. والإنسان عندما يجلس في هذه المجالس يتعلم ما ينفعه في الدنيا والآخرة. Dan seseorang apabila mereka duduk di majlis-majlis seperti ini, maka dia akan mempelajari apa yang memberikannya manfaat di dunia dan juga di akhirat. Aina nata'allamu shalah? Di mana kita mempelajari metode salat? Nata'allamuha huna fi hilaq al-'ilm. Kita mempelajarinya di sini dalam majlis ilmu. Aina nata'allamu az-zakat? Di mana kita mempelajari perkara zakat? نتعلمها هنا في مجالس العلم. إذا متجري يدسي مجلس العلم. أين نتعلم الصيام وأحكام الصيام؟ لماذا كتاب متجري tentang puasa dan rukun-rukun berpuasa. نتعلمها هنا في حلق العلم. إذا متجري يدسي di majlis ilmu. أين نتعلم الحج؟ لماذا كتاب متجري haji. نتعلمه هنا في بيوت الله وفي مجالس العلم. إذا متجري يدسي dari rumah-rumahnya Allah dan juga majlis ilmu. Hadhihi ayuha al-ikhwa majalis mubarakah yanbaghi al-hifaz 'alayha. Maka ini adalah wahai saudaraku adalah majlis ilmu yang berbarakah, wajib untuk kita menjaganya. Kam min rajulin kana yatruku as-salat fajalasa fil masjid fi majlis ilm fa nafa'ahu Allah bidzalika al-majlis. Berapa banyak orang yang meninggalkan salat kemudian dia duduk dalam satu majlis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikannya manfaat yang besar dalam majlis tersebut. Fataba ila Allah. Maka dia pun bertaubat kepada Allah. Wa darafat 'ainah. Kemudian mengalirlah air matanya. Wa khasha'a jasaduhu. Dan juga bergetarlah jiwanya. Wa tadhallala lillahi alladzi la ilaha ghairuh. Kemudian dia pun tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sesembahan selainnya. Fatarahu yuhafidhu 'ala as-salah. Maka engkau melihatnya menjaga atau senantiasa melakukan salat. لماذا تجد الآن كثير من المسلمين لا يصلون؟ Mengapa engkau mendapatkan kebanyakan dari kalangan muslimin itu mereka tidak salat? لماذا لا يصلون؟ Mengapa mereka tidak salat? لأنهم ابتعدوا عن هذه المجالس. Karena mereka menjauh dari majlis-majlis seperti ini. وابتعدوا عن سماع قال الله وقال رسوله. Dan mereka menjauh dari mendengarkan firman-Nya Allah dan juga sabdanya Rasulullah. فاستحوذ عليهم الشيطان. Maka syaitan pun bermainkan mereka. فأنساهم ذكر الله. Maka mereka pun terlupa atau dilupakan oleh syaitan untuk mengingat Allah. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Dan لا حول ولا قوة إلا بالله. تخرج إلى الشوارع فتجدها ملأ بالناس. Kamu keluar pada jalan-jalan raya, maka engkau mendapatkannya penuh dengan manusia. Ya ummat Muhammad, adzan al-muadzin, udkhul al-masjid. Wahai umatnya Nabi Muhammad, telah beradzan orang telah dikumandangkan adzan, maka masuklah masjid. Wa hadha yal'abu fi masjidih. Dan ini main bermain-main dalam dagangannya. Wa hadha fi syari'ih. Dan ini dalam jalan di jalanannya. Wa hadha ma'a auladihi. Ini bersama anak-anaknya. Wa hadha fi baitih. Dan itu di rumahnya. La'ib wa mahzalah. Permainan dan juga mahzara. Wal'iyadu billah. Wal'iyadu billah. Falwajib ayu al-ikhwa an nata'ahada hadihi al-majalis. Maka perkara yang wajib wahai saudaraku untuk kita itu senang siasa menjalankan majlis-majlis ini. Falau anna an-nasa aqbalu ala hadihi al-hilaq al-ilmiyah lakathur al-khair. Seandainya manusia itu wa qalla as-syarr. Seandainya manusia itu maju kepada zikir-zikir tersebut seperti ini, maka akan banyak kebaikan dan juga akan berkurang kejelekan. Hadal masjid saghir. Masjid ini adalah masjid yang kecil. Law anna an-nas fil hayy kullihim nazalu ila al-masjid min sinn as-sabi'ah fama fawq al-masjid ma sayattasi'u. Seandainya pada satu kampung itu setiap manusia yang ada dalam kampung tersebut datang duduk dalam masjid dari umur yang 7 tahun sampai yang besarnya, maka masjid itu tidak akan mencukupinya. وسيضطر أهل الحي إلى توسعة المسجد. Maka akan terpaksa penduduk kampung tersebut untuk memperluas masjidnya. لكن المسألة عند بعض الناس سهلة في مسألة الصلاة بالذات. Melainkan permasalahan ini sebagian para manusia adalah perkara yang mudah, apalagi dalam perkara salat. في صفوف الرجال والنساء. Dalam صف laki-laki dan juga perempuan. مع أن ترك الصلاة كفر. Bersamaan itu orang meninggalkan salat atau meninggalkan salat adalah kekufuran. Wa khuruj 'an din Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan keluar dari agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bain ar-rajuli wal kufr wasy-syirk tarkus salat. Antara seseorang laki-laki dan juga kekufuran dan juga kesyirikan adalah salat. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fata'ammal anna ma bainal insan wal kufur illa tarkus salat. Maka perhatikanlah antara seseorang manusia dan juga kekufuran adalah salat. Wajaa 'inda al-Imam at-Tirmidzi fil Jami'. Dan datang di sisi Imam At-Tirmidzi dalam jami'nya. Min hadits Buraidah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala. Bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dan juga antara mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka telah kufur. Alladhi yatruku as-salah kafir. Maka orang yang meninggalkan salat adalah kafir. Qala Allahu 'azza wa jalla wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tegaklah oleh kalian salat dan janganlah kalian termasuk dari orang-orang yang musyrik. دلت هذه الآية على أن من لم يصلي ليس من المسلمين. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang tidak melaksanakan salat bukan termasuk dari kalangan kaum muslimin. قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, seandainya mereka itu bertaubat, menegakkan salat dan juga menunaikan zakat, maka mereka adalah saudaramu dalam agama. دلت الآية على أن من لم يصلي ليس من إخواننا ولا يجوز له أن نقول له أخ. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang tidak melaksanakan salat adalah bukan dari saudara kita dan tidak pantas untuk kita ucapkan kepada dia adalah saudara. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة ذات مرة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika salat dengan salat jamaah. وبعد انتهاء صلاة الجماعة تفرق الناس. Dan setelah beliau menunaikan salat jamaah, manusia pun berpencar. فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا أقبل من طرف الوادي. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki datang dari arah lembah. فقال صلى الله عليه وآله وسلم له. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya. ألست من المسلمين؟ Bukankah engkau dari kalangan kaum muslimin؟ أي أنه لم يصلي. Yaitu dia tidaklah salat. قال بلى يا رسول الله. Dia berkata, mengapa aku ini dari kalangan muslimin wahai Rasulullah. ولكن أصابتني جنابة ولا ماء. Melainkan aku itu dalam keadaan junub sedangkan tidak ada air. فقول النبي عليه الصلاة والسلام له ألست من المسلمين يدل على أن من ترك الصلاة ليس بمسلم. Adapun ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alasta minal muslimin, bukankah engkau dari kalangan muslimin, menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan salat bukanlah dari kalangan kaum muslimin. Fa idza tabayyana laka hadza ayyuhal muslim anna man taraka as-salata falaysa bimuslim. Apabila telah jelas perkara ini kepadamu wahai seorang muslim, bahwa barang siapa yang meninggalkan salat bukanlah seorang muslim. Fala yajuzu laka an tuzawwijah. Maka tidak pantas untuk engkau menikahkannya. فللمؤمنات لسنا بحل لهذا الصن. Maka mukminat dari kalangan perempuan tidaklah halal untuk orang yang seperti ini. ولا يجوز لك أن تسلم عليه. Dan juga tidak pantas untukmu agar engkau memberikan salam kepadanya. ولا يجوز لك أن تشيع جنازته. Dan juga tidak pantas untukmu atau tidak boleh untukmu mengantar jenazahnya. ولا يغسل كما يغسل المسلمون. Dan tidaklah dia dimandikan sebagaimana kaum muslimin dimandikan. ولا يكفن كما يكفن المسلمون. Dan juga tidak dikafani sebagaimana kaum muslimin dikafani. ولا يقبر في مقابر المسلمين. Dan tidaklah dia itu dikuburkan di tempat dikuburan kaum muslimin. ولا يدعى له بالرحمة. Dan tidak diberikan atau tidak kita rahmati kepada dia. ولا يعوذ بالله. والله فهذه مسألة خطيرة يجب أن ننبه أبناءنا عليها. Jadi adalah suatu permasalahan yang berbahaya wajib untuk kita mengingatkannya kepada anak-anak kita. وأن ننبه أصدقاءنا عليها. Dan juga memperingatkan teman-teman kita tentang perkara tersebut. وأن ننبه الناس عليها. Dan memperingatkan manusia terhadap perkara tersebut. فإذا أذن المؤذن تمتلئ المساجد بالمصلين. dan apabila telah azan orang yang berazan maka akan penuh. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardh. Baiklah, kuliah kesalah tang tafiru filau dan apabila mereka telah melakukan salat maka mereka akan berpencar. Diberikan ada salat ini, insyaallah tadi akan dilanjutkan setelah salat isya ini langsung gitu sehingga acara makan malamnya insyaallah diakhirkan. Jadi insyaallah setengah jam lagi gitu tadi akan segera dilanjutkan. Untuk itu diharapkan jemaah bersabar sunnah untuk bisa mengikuti taklim sesi berikutnya setelah ini. Insyaallah. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله صلوات الصلاة والسلام kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan siapa saja yang mencintainya. Adapun setelah itu نواصل إن شاء الله تبارك وتعالى ما كنا قد بدأناه بعد أو قبل قليل. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan lanjutkan apa yang telah kita mulai tadi sebelum ini. Ayo al-ikhwa, al-masajid laha dawruha al-azim fi tarikh al-islam. Wahai saudaraku, masjid itu memiliki kepentingan dalam sejarah-sejarah Islam. Fahiyya hilakul ilm, dia adalah majlis ilmu. وهي الأماكن التي يربى فيها الرجال والنساء. Dan dia adalah satu tempat yang dibesarkan dan ditumbuhkan laki-laki dan perempuan. على الكتاب والسنة. Di atas Alkitab dan juga Sunnah. منذ حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أيام الدولة العباسية. Dari Rasulullah صلى الله عليه وسلم diutus sampai pada hari-hari negara Abbasiyah. كان المسلمون يتعلمون في المساجد. Adalah dahulu kaum muslimin mereka itu belajar dalam masjid-masjid. ويتربون في المساجد. Dan mereka tumbuh besar dalam masjid. فجاء في ذلك الوقت نظام جديد وهو بناء مدارس نظامية. Maka datang setelah itu suatu perkara yaitu didirikannya madrasah-madrasah. يخرج الناس إليها للتعليم. Yani mana manusia itu keluar dan menujunya untuk mendapatkan ta'lim. Lama hasil hadha al-amr bakal ulama. Takala terjadi perkara tersebut, para ulama pun menangis. Limadha bakal ulama? Mengapa para ulama itu menangis? Qalu ba'addi. Mereka mengucapkan bahwa agama telah hilang. Ma dama anna awladana sayabta'idun anil masajid, fahadha yadullu ala bayak. Apabila anak-anak keturunan kita semakin jauh dari masjid-masjid, maka ini adalah akan menunjukkan tentang hilangnya mereka dari agama. Karena berkah fil julus fil masajid takhtalif tamaman. Karena sesungguhnya berkahnya orang yang duduk dalam masjid-masjid itu tidak sesuai. Fa anta tadkhulul masjid mutawadhdha wa tusalli rak'atayn tahiyatal masjid wa tajlis bi sakinah. Itu tidak sesuai dengan duduk di tempat sekolah. Adapun engkau dalam masjid, engkau berwudu, kemudian engkau memasukinya, engkau bersalat, masukkan salat mada, salat dua rakaat, dan engkau duduk dengan sakinah. ولهذا تجد هنالك فرق بين من يتربوا في بيوت الله وبين من يتربوا خارج بيوت الله. Oleh karena itu, engkau akan mendapatkan perbedaan yang besar antara orang yang tumbuh besar dalam rumah-rumah Allah dan orang yang tumbuh besar dari selain rumah-rumah Allah. Fi muamalatihim wa akhlaqihim. Dalam muamalahnya mereka dan juga akhlak-akhlak mereka. Wa hadha syai'un malmus. Dan ini adalah suatu perkara yang harus diketahui. Wa li hadha yanbaghi an nahtamma bil masajid wa an naf'ala nuf'ila dawra hadhihi al masajid. Oleh karena itu, sayogianya untuk kita agar kita memperhatikan masjid-masjid Allah dan juga untuk kita senantiasa melaksanakan seperti perkara ini. Ma dama al-muslimun ala maqraba min al-masajid fa abshiru ala khair wa bi khair. Selagi kaum muslimin itu masih tetap dalam keadaan dekat dengan masjid, maka berbahagialah atas perbuatan-perbuatan baik atau kebaikan. Ahadul yahud fi Filastin. Salah seorang Yahudi di negara Filastin. مر في شوارع فلسطين فوجد طفلا او شابا فلسطينيا. Dia itu berjalan di satu pasar dari negeri Palestina tersebut, maka dia mendapatkan seorang anak kecil ataupun seorang remaja perempuan. وهذا الشاب الفلسطيني حزين. Dan remaja tersebut adalah orang yang sedih. فقال له اليهودي ما لك. Kemudian orang Yahudi tersebut mengatakan kepadanya, ada apa dengan engkau? قال انا انتظر الوعد الذي وعدنا به رسول الله. Dia berkata atau menjawab orang Yahudi tersebut bahwa aku menunggu janji yang di mana Rasulullah SAW telah menjanjikannya. ما هذا الوعد؟ Apakah janji tersebut? قال صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم berkata لا تقوم الساعة tidak akan tegaklah hari kiamat حتى تقاتلون اليهود sampai kalian memerangi kaum Yahudi حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتل sampai batu dan juga pohon akan berucap wahai orang-orang muslim kemarilah engkau sesungguhnya orang Yahudi ada datangku maka datang dan bunuhlah فضحك اليهودي maka orang Yahudi tersebut pun tertawa وقال اليهودي أما الآن لا kemudian Yahudi pun berkata adapun sekarang ini maka tidak حتى إذا امتلأت مساجدكم في صلاة الفجر كما تمتلئ في صلاة الجمعة sampai apabila atau perkara tersebut akan terjadi apabila masjid-masjid kalian itu telah penuh di waktu salat subuh sebagaimana penuhnya masjid tersebut dikala hari Jumat. Walihada tajidun anna al-kuffar yanzurun ila al-masajid. Oleh karena itu engkau akan mendapatkan orang-orang kufar mereka akan memperhatikan masjid-masjid. Fa idza ra'a al-kuffar al-masajid mumtali'ah khafu. Apabila orang kufar tersebut melihat masjid-masjid itu penuh maka mereka akan merasa takut. Wa idza ra'a al-masajid farighah قالوا هذا هو وقت المسلمين. Apabila mereka melihat masjid-masjid itu kosong, maka mereka akan inilah waktunya untuk kita taklukkan kaum muslimin. فالمساجد ودورها مهم جدا في التربية وتنشئة الأجيال وتربية الناس على الكتاب والسنة. Oleh karena itu masjid-masjid adalah satu tempat yang penting untuk pendidikan dan juga menumbuhkan kaum muslimin ataupun generasi kita dalam mempelajari kitab Allah dan juga sunnah. انتشرت كثير من البدع والخرافات والمعاصي والسيئات لأن الناس ابتعدوا عن هذه المساجد والمساجد لم تؤدي دورها. Oleh karena itu tersebarlah bid'ah dan juga khurafat dan juga maksiat-maksiat dan juga kejelekan karena orang-orang menjauh dari masjid dan juga mereka tidak memperhatikan masjid-masjid. فإذا تربى الناس في بيوت الله ترى الخير بإذن الله. Apabila manusia itu tumbuh besar dalam masjid-masjid Allah, maka engkau akan melihat kebaikan dengan izin Allah. Wa tara hafizul Quran. Maka engkau akan mendapatkan orang-orang menghafal Al-Quran. Wa tara ashabul akhlaqil fadhila. Maka engkau akan mendapatkan orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Wa tara ulama. Maka engkau akan mendapatkan para ulama. Wa tara du'at ila Allah. Maka akan mendapatkan orang dai-dai kepada Allah. Anta al-an ta'ammal fi kull hadhihi al-hara wal mantiqa allati na'ish fiha. Ayna al-ulama? Sekarang engkau perhatikanlah dalam kampung ini atau provinsi ini yang kita tinggal di dalamnya. Di manakah para ulama? Aina hafizul Quran? Manakah orang-orang yang menghafal Al-Quran? Aina talabatul ilm? Manakah para penuntut ilmu? Aina hafizul sunnah nabawiyah? Manakah mereka yang menghafal sunnah Rasulullah? Lau jalasna ala hadha sayati ayyam, rubbama tabhath fil mantiqati kulliha la tajid man yuftika fi mas'alah ilmiyah. Seandainya kita seperti ini terus menerus berhari-hari maka kita tidak akan mendapatkan siapa yang mampu memberikan kita fatwa dalam satu permasalahan saja. أقبل الناس على تعلم اللغة الإنجليزية وعلى الطب وعلى التقنيات الحديثة وغير ذلك من علوم الدنيا. Manusia sekarang itu telah condong kepada mempelajari ilmu kimia, ilmu teknologi dan lain perkara-perkara yang baru dan juga yang lainnya dari ilmu-ilmu dunia. وتركوا ما هو واجب عليهم من تعلم العلوم الشرعية والدينية. Dan mereka pun meninggalkan apa yang wajib kepada mereka dari mempelajari ilmu-ilmu agama dan juga syar'i. وَإِذَا ضَاعَ الْعُلَمَاءُ وَالدُّعَاةُ كَثُرَ الْفَسَادُ وَكَثُرَ الشَّرُّ وَكَثُرَ الْإِنْحِرَافُ. Apabila telah hilang para ulama dan juga dai-dai, maka akan banyak kejelekan dan juga bid'ah-bid'ah dan juga selainnya. وَإِذَا كَثُرَتِ الْمَعَاصِي فَانْتَظِرْ عُقُوبَةَ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ. Dan apabila telah tersebar kemaksiatan, maka sungguhlah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang tiada sesembahan selainnya. Qala Allahu 'azza wa jalla wa kadzalika akhdhu rabbika idza aqadha al-qura wa hiya zalimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman demikianlah azab Rabb kalian apabila dia mengazab satu kampung sedangkan kampung tersebut adalah kampung yang zalim. Inna akhdahu alimun syadid. Sungguh azabnya Allah adalah sangatlah pedih. فلا بد أن نهتم بهذه المسألة أيها الإخوة. Maka wajib untuk kita akan memperhatikan permasalahan ini wahai saudara-saudaraku. الآباء يبعثون بأبنائهم إلى المساجد ليحفظوا القرآن. Maka para bapak-bapak mengutus anak-anak mereka kepada masjid-masjid untuk mereka menghafal Al-Qur'an. Badalan min an yahfazu mazamir asy-syaitan. Daripada dia menghafal dari mazamir syaitan, lagu-lagu syaitan. Yahfazu kitab Allah. Mereka menghafal Al-Qur'an. Wa yahfazu sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Dan juga mereka menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ya ayyuhal ikhwa, wahai saudara-saudaraku, yamshi ahaduna fi syari' fa la yasma'u sawt Qur'an fi hadha az-zaman. Seseorang dari kita apabila berjalan dalam di satu jalan, maka dia tidak akan mendapatkan suatu suara yang mana suara tersebut membaca Al-Qur'an. Illa fil nadir, kecuali dalam jumlah yang sedikit. Kullun nas yasma'un aghani, kebanyakan manusia, semua manusia pada jalan tersebut mendengarkan nyanyian-nyanyian. Kullun nas yarqusun wa yughannun, dan mereka itu menyanyi dan juga berlagu. Aina al-Qur'an, manakah Al-Qur'an? Aina al-Qur'an ya ummat al-Qur'an, manakah Al-Qur'an wahai umatnya Al-Qur'an? Aina al-Qur'an fi buyutina, mana Al-Qur'an di rumah-rumah kita? Aina al-Qur'an fi matajirina, manakah Al-Qur'an dalam perdagangan kita? Aina al-Qur'an fi sayyaratina, manakah Al-Qur'an dalam mobil-mobil kita? Aina kalamullah fi hayatina, manakah ucapan-ucapan Allah dalam kehidupan kita? Alladhi jara li 'uqulina 'ajaban, apakah yang menyebabkan pada akal-akal kita suatu perkara yang menakjubkan? Alladhi jara lil muslimin wa asafa, apa yang terjadi pada kaum muslimin sungguh menyayangkan. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'an mahjura. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dan berkatalah Rasul tersebut, yaitu Rasulullah, inna qawmi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, sesungguhnya kaumku itu mengambil Al-Qur'an tersebut adalah sebagai ditinggalkan, sesuatu yang ditinggalkan. Fal wajib an na'mala bima ja'a 'anillah, maka wajib untuk kita agar membawa apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala datang dengannya. Wa ma ja'a rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, dan apa-apa yang telah datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Takhruj bi syari' ma tajid imra'a muhajjaba, engkau keluar di jalan raya, engkau tidak akan mendapatkan seorang perempuan yang yaitu berhijab. Wa hadha syai'un wallahi yaj'alul insan fi hayrah la ya'lamu biha illa Allah, dan perkara ini demi Allah menjadikan manusia itu bagaikan dalam kebingungan, tidak ada yang mengetahui kebingungan tersebut kecuali Allah. Al-Qur'an baina aydina, Al-Qur'an di hadapan kita. Wa sunnatu baina aydina, dan juga sunnahnya Rasulullah di hadapan kita. Falimadha la na'mal bil kitab was sunnah, mengapa kita tidak mengamalkan Al-Kitab dan juga Sunnah? Anta muslim? Apakah engkau seorang muslim? Inam ana muslim, ya demikianlah aku adalah seorang muslim. Yadhunnu ba'du an-nas anna al-Islam yaktub fil bitaqah ad-diyana muslim, sebagai manusia itu menyangka bahwa orang yang Islam itu adalah apabila telah menulis dalam KTP mereka aku adalah seorang muslim. Ba'du an-nas yadhunnu anna al-Islam yu'alliq lawha fiha surat Yasin 'ala al-jidran fil bayt, seorang manusia menyangka bahwa orang muslim itu adalah orang yang menempel atau menggantungkan surat Yasin dalam rumahnya. Ba'dhun nas yadhunnu anna al-Islam yaj'al fi mizaniyatihi hasbi Allah wa ni'mal wakil, sebagian mereka atau sebagian manusia menyangka bahwa yang namanya Islam adalah untuk mereka itu menuliskan la ilaha illallah hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa yadhunnu annahu bi fi'lihi hadha nasara al-Islam, dan mereka menyangka bahwa dengan ucap perbuatannya ini akan dia menolong agama Islam. Al-Islam din amal, Islam itu adalah agama yang mengamalkan. Fi kulli syu'un hayatik yajib an tutabbiq al-Islam, dalam segala perkara kehidupanmu wajib untukmu menegakkan al-Islam. Fi siyasatik, fi iqtisadik, fi thaqafatik, fi kulli syu'un hayatik, dalam engkau bersiasat, dalam ekonomimu, dan dalam segala bentuk kehidupanmu. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffa, berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai segenap kaum muslimin, kaum mukminin, maka masuklah kalian dalam keislaman secara menyeluruh. Hadhihi masail muhimmah yanbaghi an natafaddal laha ikhwani fillah, ini adalah suatu permasalahan yang wajib untuk kita memahaminya wahai saudara-saudaraku. Al-Yahud wa an-Nasara yukhattitun li tadmir al-Islam, Yahudi dan Nasrani mereka telah mempersiapkan bagaimana caranya menghancurkan Islam dan juga kaum muslimin. Fala takun ayyuhal muslim mi'wal bi'aidil yahud tahdim al-Islam, maka hendaknya engkau wahai seorang muslim, janganlah engkau menjadi suatu senjata untuk menghancurkan, suatu senjata bagi kaum Nasrani dan juga Yahudi untuk menghancurkan Islam. Walnuhafiz ala dinillah, maka hendaknya kita menjaga agama Allah. Walnuhfaz hadha ad-din, dan menjaga agama ini. Fi buyutina, dalam rumah-rumah kita. Ma'a abna'ina, bersama anak-anak kita. Fi anfusina, dalam diri kita. Fi wadha'ifina, dalam pekerjaan kita. Fi tijaratina, dalam perdagangan kita. Ya'mal bima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, kita mengamalkan apa-apa yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wa hadhihi hiya al-'izzah, dan inilah ketangguhan. Wa hadha huwa al-ibah, dan inilah al-'izzah war-rif'ah, dan ini adalah satu ketinggian. Wallahi la yumkinu an ta'tazza al-ummah amama a'da'iha illa idza tamassakat bi diniha. Demi Allah, maka sungguh umat ini tidak akanlah merasa tangguh di hadapan musuh-musuhnya kecuali apabila mereka itu telah berpegang teguh dengan agama mereka. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ju'ila adh-dhillu was-saghar 'ala man khalafa amri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kehinaan dan juga kerendahan barang siapa yang menyelisihi perkaraku, yaitu sunnahnya Rasulullah. Man khalafa awamir Allah wa rasulih ya'ishu dhalilan. Barang siapa yang menyelisihi perintah-perintah Allah dan juga Rasulnya, maka dia akan hidup dalam keadaan terhina. Ya'ishu jabanan. Dia akan hidup seakan-akan mereka itu adalah orang yang penakut. Ya'ishu khaifan. Dia akan hidup dalam keadaan takut. Zillah tulahiquhu fi kulli makan. Kehinaan akan mengikutinya di setiap tempat. Umar ila al-muslimin al-an. Adaduhum milyar wa mi'atay milyon muslim ala wajh al-ard. Perhatikanlah kepada kaum muslimin pada hari ini. Mereka jumlahnya adalah 1 miliar dan juga 200 ribu. Wal kuffar yal'abuna bina fi kulli makan fil 'alam. Sedangkan kaum kuffar mempermainkan kita, yaitu kaum muslimin, di setiap segala negara. Ma huwa as-sabab? Apakah penyebabnya? Annana lam na'mal bima fa'alahu Rasulullah wa ja'a bih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sebabnya adalah kita tidak mengamalkan apa-apa yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fal aba'ul kibar wara'a jam'il amwal. Orang-orang tua, mereka itu ikut atau mereka itu berjalan di mana di belakang mengumpulkan uang. Wasyabab yutabi'una al-mudha. Dan para pemuda itu mengikuti mudha. Wa yutabi'una akhir al-mudhilat. Dan mereka itu mengikuti mereka itu mengikuti atau mereka itu terikut dengan model-model yang terakhir. Min taklidil kuffar wal kafirat. Dari mereka itu bertaklid menyerupai orang-orang kufar dan juga kalangan kufar dari wanita. Wa hadha amrun yundiru bisyarr wal 'iyadu billah. Dan ini perkara yang memperingatkan kita dengan kejelekan wal 'iyadu billah. Fal wajib an natafattana li hadha wa an natanasaha fi ma bainana. Dan wajib atas kita untuk kita saling berwasiat dalam perkara ini. Wa an na'mala bil kitab was sunnah muta'awinin ala dhalik. Dan untuk kita mengamalkan Al-Qur'an dan juga sunnah, dan kita saling tolong menolong di atas perkara tersebut. Hatta nalqallah alladhi la ilaha ghayruh. Sampai kita berjumpa dengan Allah yang tiada sesembahan selainnya. Nas'alullah azza wa jalla an yuwaffiqana wa iyyakum li kulli khair. Kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan taufik untuk segala kebaikan. Wa nas'alullah an kama jama'ana bikum huna yajma'ana bikum fi dari karamatih. Dan kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia telah mengumpulkan kita di sini, agar Allah mengumpulkan kita dalam wa an yajma'ana wa iyyakum fi jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Dan agar Allah mengumpulkan kita dalam surga yang luasnya langit dan bumi. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan da'wah kita yang terakhir adalah alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tafadhal. يكتب السؤال كتاب. إذا كان في السؤال يكتب ثم يترجم. Siapa yang punya pertanyaan ditulis dalam kertas dan insyaallah akan kita terjemahkan. تفضل. بالعربية طيب تفضل. قال الله تعالى: فإن الله أقام الصلاة وأتى الزكاة فإخوان المسلمين. هذه الآية تدل كما قلت أن من لا يصلي لا يقال له حق وليس من المسلمين. فالسؤال: فهل هذه الآية دلت على لا يقال لهم إخوان وليس مسلمين. هذه المسألة مسألة من لم يؤدي الزكاة، مسألة الصلاة دلت عليها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الأحاديث التي بيناها آنفا. Adapun permasalahan salat telah ditunjukkan oleh hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang menyebutnya adalah kafir, sebagaimana telah disebutkan hadis-hadis tersebut yang telah lalu. Wa hadhihi an-nusus la yumkinu fahmaha illa idza jumi'a ba'daha ila ba'd. Dan nusus tersebut atau nas-nas tersebut tidak mungkin kita pahami kecuali apabila kita mengumpulkan semua perkara tersebut atau hadis-hadis tersebut. Fa hunalika ahadits mutlaqah wa ahadits muqayyadah. Dan di sana ada hadis-hadis yang mutlak dan di sana ada hadis-hadis yang terikat muqayyad. Fas-salatu mathalan jaa dzikruha fi sunnah anna man tarakaha fa huwa kafir. Seperti salat datang dari sunnah bahwa orang yang meninggalkannya adalah kafir. Fa najma'u al-ayat allati hawla as-salati wa kufri tarikiha ma'a ahadits an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Maka kita kumpulkan antara ayat-ayat yang menunjukkan tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat bersama dengan hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Litajma' lana sura wadhiha fi hukmi tarik as-salat. Agar kita mengetahui tentang jelasnya perkara tersebut yaitu kafirnya orang yang meninggalkan salat. Amma binusbati li tarik az-zakat. Adapun permasalahan tentang orang yang meninggalkan zakat, fa inna ahla al-'ilm lam yaqul ahadun fima a'lam bi kufri tarikiha illa idza jahadaha. Adapun permasalahan tersebut, karena sesungguhnya para ulama, aku tidak mengetahui dari salah seorang dari mereka mengatakan bahwa orang yang meninggalkannya adalah kafir kecuali orang yang mengingkarinya. Wa ala hadza fala yuqalu liman taraka az-zakata kasalan aw tama'an fi ad-dunya kafir wa innama yuqalu lahu fasiq. Oleh karena itu, maka orang yang meninggalkan zakat karena dia malas melaksanakannya atau karena dia itu pamak dalam perkara dunia, maka tidak kita ucapkan dia itu kafir, melainkan orang tersebut adalah fasik. Amma binusbati liman taraka as-salah fal adillatu dalatun ala kufrihi fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Adapun permasalahan orang yang meninggalkan salat adalah dalil-dalil dari Al-Qur'an dan juga hadis menunjukkan bahwa orang yang meninggalkannya adalah kafir. Naam. لا يرانا جهادي عن عمر ما استوعبناها كلها. حتى أن الشقيق يقول كنا لا نرى شيئا من الأعمال كفر إلا الصلاة. Sampai Syaqiq bin Abdullah mengatakan bahwa dahulu kami tidak melihatkan atau tidak melihat atau memandang atau berpendapat bahwa meninggalkan suatu amalan adalah kekufuran kecuali salat. Allah, ما في أسئلة هلا ما في أسئلة. اقرأه ثم ترجم لي. بسم الله. Siapa yang meriwayatkan apabila seorang imam besar meriwayatkan hadis salah dihitung pahala satu, apabila benar dihitung pahala dua. Qala sa'il man alladhi rawa anna al-imam idza rawa haditsan akhta fihi ujira fihi ajran wahida wa in kana tawaban ujira marratain. هو طبعا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عن الإمام إنما عن القاضي. Sesungguhnya hadis itu adalah bukan menyangkut tentang perkara seorang imam, melainkan menyangkut bersangkutan dengan qadi. وهذا في حال الاجتهاد أو العالم. Dan ini adalah dalam keadaan dia itu berijtihad dan atau orang tersebut adalah seorang alim. فإذا اجتهد المجتهد وأخطأ بعد البحث فله أجر. Adapun orang yang berijtihad berkata dalam satu permasalahan kemudian itu salah, maka dia akan mendapatkan satu pahala setelah dia itu berijtihad dalamnya. Wa idza ijtahada wa asaba al-haq falahu ajran. dan apabila telah bersungguh-sungguh berijtihad dalam permasalahan tersebut, kemudian dia sesuai dengan kebenaran, maka akan mendapatkan dua pahala. وهذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Dan hadis ini adalah hadis yang benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهذا للمجتهد. Dan perkara ini adalah untuk orang yang berijtihad. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. Para muslimin, terima kasih untuk bahwa nanti yang akan hadir di majelis kita adalah dua syekh yang mulia, yaitu dua syekh Tuhan kami dan segera syekh Tuhan adakan kami Allah Ta'ala. Hanya saja perlu kami beritahukan bahwa sebenarnya syekh Tuhan kami sampai malam ini beliau masih melanjutkan pelajaran Dawah di Ma'arab Ibtidaul Sunnah Al-Qur'an sejak satu minggu lalu sampai hari ini insyaAllah berakhir, sehingga beliau tidak bisa hadir di majelis kita. Dan insyaAllah rombongan sebenarnya insyaAllah masih ada teman lagi setelah ini insyaAllah istirahat dulu sebenarnya, kemudian insyaAllah besok pagi melanjutkan perjalanan ke Ma'arab Kematul Haq ke Pelambangan di majelisnya Syekh Al-Ustaz Abu Mas'ud. Selanjutnya beliau akan bertolak ke Jakarta dan melanjutkan perjalanan berikutnya untuk safari da'wah ya, selama beberapa ahad di Indonesia ini. Begitu. Sehingga mohon maaf sekali lagi karena Syekh Abdullah tidak bisa hadir di tengah majelis kita, sehingga yang mestinya nanti ada sebuah materi sesi apa pelajaran yang akan disampaikan, sehingga karena Syekh merasa cukup untuk pertemuan pada kesempatan malam ini, saya kira jadi karena apa tidak bisa melanjutkan karena insyaallah ada acara kembali, mungkin pada percobaan muhadarah pada kesempatan malam ini mungkin sampai di sini dulu. Insyaallah pada kesempatan lain akan kita adakan pada kesempatan lainnya. Dan insyaallah setelah ini takmir masjid Baitul Haq menyediakan insyaallah konsumsi makan malam untuk hadirin yang ada, dan insyaallah lain terakhir. Demikian dari kami, sekali lagi mohon maaf, dan itulah yang bisa kami sampaikan. Dan insyaAllah ini adalah pesan dari Amir Masjid.